Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua di kesempatan kali ini dalam rangka menambah ilmu kita dan berusaha meningkatkan iman kita sebagaimana konsep belajar para sahabat. Mereka itu bukan hanya menambah wawasan dan maklumat, tapi belajar bagi mereka adalah menambah iman. Ta'alau nu'minu sa'atan, itulah syiar mereka. Marilah kita menambah iman walaupun sejenak. Karena ini gak bisa dipisahkan. Makanya ketika para ulama membahas tentang surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu manusia itu mengalami kerugian, kata Allah. Lalu Allah SWT memberikan pengecualian, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh, watawasau bilhaq, watawasau bisabr, dan orang-orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ketika ulama sebagian ulama menjelaskan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, salah satu makna iman dalam ayat ini adalah berilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu, beramal, saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi bagaimana ilmu itu diyakini dan memang itu faktanya adalah bagian dari iman itu sendiri. Maka dengan bertambahnya ilmu, maka bertambahnya iman. Bertambahnya ilmu, maka semakin yakin dengan Rabbul Alamin. Dan itulah kunci keberhasilan. Ya, coba sekarang kita tanya diri kita. Semakin kita belajar, semakin berimankah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin yakinkah dengan janji Allah? Semakin yakinkah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Semakin semangatkah beramal? Dan itulah orang yang beruntung, karena lawannya adalah orang yang merugi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maka hadirin Allah muliakan, semoga pagi ini bukan hanya ilmu kita yang bertambah, tapi iman kita yang bertambah. Dan ini adalah start yang baik. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan keterangan sebagian ulama, bahwa bagi banyak para ulama, waktu salah satu waktu kajian terbaik adalah waktu pagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah. Dan salah satu hikmahnya, pagi adalah awal dari sebuah hari. Dan orang tuh kalau startnya baik, maka akan lebih mudah untuk mengontrol alur dari aktivitas pada hari tersebut. Pembalap tuh kalau startnya bagus di pole position, itu dia akan mengontrol pertandingan atau perlombaan. Dan semua demikian, start itu penting. Semoga Allah memberikan kita start yang baik dalam setiap pagi. Amin. Amin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita kembali bersama hadis ketika Nabi SAW, atau hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, sebagai penutup closing dari bab ini, yaitu ketika Nabi kita SAW bersabda, al-yadul ulia khairun minayadi suflah, hadis Abu Hurairah, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan kita sudah jelaskan, ternyata tangan itu ada berapa, hadirin, dalam bab ini. Yang pertama, tangan apa? Tangan kanan. Bukan, itulah. Tangan yang suka berinfak. Atau yang berinfak, yang bersedekah, yang memberikan nafkah, maka itu dinamakan tangan apa? Tangan yang tinggi, al-yadul ulia, secara hakiki. Dan ini yang dimaksud oleh hadis ini, al-munfiq, al-munfiqah dalam riwayat Muslim. Lalu yang kedua, tangan apa kemarin? Tangan yang apa? Meminta-minta. Yang tangan yang minta. Itu al-yadus sufla. Yadus sufla. Dan ini yang dimaksud oleh hadis ini juga secara jelas. Dimaksud oleh hadis ini secara jelas. Wasufla as-sa'ilah. Tangan yang di bawah itu as-sa'ilah, yang meminta. Yang ketiga, tangan apa? Hah? Apa? Apa ini loh? Ini pagi-pagi lemas begini, Allah. Gimana kita ini? Mau jadi hamba Allah yang produktif? Hah? Nggak minta, tapi juga nggak ngasih. Nggak berinfak, nggak bersedekah, nggak kasih nafkah. Ada uang tapi istrinya nggak dinafkahin sama dia. Jadi istrinya nggak dinafkahin, anak-anaknya nggak dinafkahin. Nah ini juga al-yadus suflah. Ini yadus suflah. Dan ini dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa itu rendah, karena itu tadi kan jelas ya, orang yang meminta biasanya kan begini gitu loh, Pak minta apa, makanya sampai sekarang kan minta-minta begini gitu. Di bawah, ngasih di atas, itu kan simbol ngasih. Orang yang nggak memberi juga di bawah, tangannya taruh di bawah. Kapan di atas? Ketika dia ngasih kan, gitu. Itu di atas. Jadi meminta itu tangan di bawah. Itu yadus sufla. Walaupun dia tricky, pas ngambil dia di atas, bagaimana kemarin kita jelaskan. Itu ada orang kayak begitu. Dan itu tidak merubah hakikat, tetap aja Anda minta dan tangan Anda rendah. Lalu yang berikutnya, tangan apa? Ta'affuf. Ta'affuf. Orang yang gak punya, tapi dia menjaga diri. Disembunyikan kesulitannya. Hanya Allah aja yang tahu dan ia sampaikan kesulitan demi kesulitannya. Namun sama manusia enggak. Gitu. Gitu. Adapun manusia, dia enggak kasih tahu. Dan itulah yang Allah firmankan lil fuqara alladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 273, sudah kita bahas ayatnya, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang enggak mampu, apa kata yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf? Orang yang enggak ngerti, yang enggak kenal dekat dengan dia, itu berpikir mereka tuh mampu, mereka kaya, mereka cukup, karena nggak pernah minta nih. Kenapa orang berpikir demikian? Minat ta'affuf, karena mereka sangat menjaga kehormatan mereka. Mereka minta-minta, mereka nggak curcor, mereka nggak cerita, mereka nggak pasang status mereka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tapi engkau bisa mengetahui dan mengenali mereka melalui ciri-ciri mereka. Ya, orang enggak punya kelihatan lah, kalau kita mau peka gitu ya, kan kita bisa lihat. Bisa lihat lah. Jadi dan ini masuk ke kategori apa? Tangan yang mana? Hah? Tangan yang atas. Maknawi. Maknawi. Dan hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan betapa bijaksananya konsep yang Allah turunkan dan dijelaskan para ulama. Jadi, kan kita tahu ya bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik. Lebih baik hadirin daripada tangan di bawah. Dan lebih baik itu kan maknanya dalam ya. Konsekuensinya banyak. Trickle down effect-nya tuh kemana-mana. Ada keberkahan, ada kebaikan di sana, ada kemudahan dari Allah, ada pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita tahu semua itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berinfak, bersedekah, memberikan nafkah. Itu jelas lah, gitulah hadirin Allah muliakan. Bahkan kita tahu bersama-sama bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi kan, dalam hadis Bukhari ya, anfik ya bena Adam, unfik alaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah wahai anak Adam, bersedekah, kasih nafkahlah, unfik alaik, niscaya aku akan kasih infak kepada engkau. Jadi jelas, anda keluarkan uang, aku akan ganti, aku akan kasih infak. Dan Allah kalau Allah yang kasih, yang gak bisa diinilah hadirin. Ada orang paling kaya di Jakarta bilang, lo kasih deh, nanti gue kasih lo. Ini orang paling kaya di Jakarta, orang paling baik, orang paling royal, orang paling penyayang, bilang begitu. Itu cara mendiakan lebih kan. Itu kalau orang. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Ar-Razzaq, Al-Mannan, Al-Wahhab, yang maha memberi, yang maha memberikan nikmat, yang maha baik. Ya gak mungkin lah. Dan itulah keutamaan tangan di atas. Jadi apa, ini bukan tentang mana yang lebih tinggi gitu loh. Ayo tinggian mana, kamu atau aku gitu loh. Atau postur gitu, tinggian mana nih? Oh, kamu 180, aku 175. Kan bukan tentang itu. Ini tentang al-yadul ulya, tangan di atas itu tuh dampaknya tuh kemana-mana gitu loh. Berkahnya tuh kemana-mana. Kebaikannya tuh kemana-mana. Kemudahannya tuh kemana-mana. Nah hadirin Allah muliakan, kan dari sini kita tahulah untuk berinfak, bersedekah, memberikan nafkah, kan butuh modal, butuh uang, butuh harta. Makanya ada istilah, ada kaidah, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya gak bisa memberi. Itu kaidah kehidupan yang simpel, sederhana, dalam, sangat universal. Orang kalau gak punya 100 ribu kan gak bisa ngasih 100 ribu. Orang yang gak punya ilmu fisika kan gak akan bisa ngajarkan fisika. Orang yang gak ngerti, gak punya ilmu tentang bangun ruang gak mungkin ngajarin bangun ruang. Orang yang gak punya tanah gak mungkin kasih tanah. Fakiru syala yu'ti. Orang yang gak punya uang, gak punya harta, dia gak akan bisa berinfak. Dia gak akan bisa bersedekah. Lalu pertanyaan, bagaimana dengan orang miskin? Bagaimana dengan orang fakir? Tidakkah mereka ingin memiliki al-yadul ulya? Al-yadul ulya, tangan yang lebih apa? Yang tangan yang tinggi, ulya tinggi. Bukankah orang yang enggak punya uang, tapi baik orang ini gitu, soleh, beriman, tapi gak punya, dia benar-benar gak punya, gak bisa ngasih. Dan kalau ngasih cuma buat keluarga aja, dia gak bisa sedekah sunnah. Dan itu pun keluarga yang benar-benar primer gitu loh. Dan primernya pun mungkin dia hanya bisa kasih makan sekali sehari sama keluarganya, dia masih bisa hidup. Nah, gimana deh, keluarga saya aja itu bisa makan hari ini udah bagus banget. Udah luar biasa. Dan kan di hadis ini juga kan nanti kita akan bahas insyaallah taala. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairus shadaqah ma kana 'an dhahri ghina." Sebaik-baik sedekah itu diberikan ketika keluarga sudah di-cover. Gitu. Nanti kita akan jelaskan poin itu. Kita belum masuk ke sana. Jadi poinnya adalah ada banyak orang yang gak mampu, orang yang miskin, orang yang fakir. Mereka tuh pengen punya al-yadul ulia. Tapi kan gak bisa. Dia gak punya uang. Nah, disinilah kebijaksanaan agama yang Allah turunkan itu terlihat gamblang. Kalau kita gak punya uang, kalau kita gak punya harta, kalau kita fakir, kita miskin, dan kita tetap ingin memiliki al-yadul ulya dengan segala keistimewaannya, dan kita ingin bersaing dengan orang-orang kaya, fastabiqul khairat, dalam perlombaan kebaikan, bukan persaingan duniawi, bukan persaingan kotor, tapi kita ingin bersaing dengan orang-orang kaya yang suka berinfak, bersedekah, yang mereka tuh dapat al-yadul ulya, sedangkan kita gak punya apa-apa. Apa solusinya? At-ta'affuf, itu solusinya. At-ta'affuf. Jaga kehormatan kita, jangan cerita, jangan biarkan orang tahu tentang kesulitan kita. Cukup Allah yang tahu. Lalu kita berjuang, tawakal sama Allah, qona'ah. Walaupun dipancing lagi, enggak, alhamdulillah baik. Gitu. Lagi butuh apa ya? Alhamdulillah. Jangan biarkan mereka tahu dari lisan kita. Kalaupun mereka tahu kondisi kita, itu seperti Al-Baqarah tadi, ta'rifuhum atau ya ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengetahui melalui apa? Ciri-ciri. Simahu. Ciri-ciri sifat, kelihatan lah. Itu tuh biasanya naik mobil, atau naik motor, atau naik kendaraan, naik ojek atau apa. Ini tiba-tiba jalan kaki. Ditanya, apa, mas kenapa jalan kaki? Nah begitu dipancing gitu jangan keluar. Akhirnya disampaikan semua, iya nih gue lagi bingung, lagi SPP nunggak segala macam. Ada tisu gak sampai meneteskan air mata? Jangan. Arahkan aja. Iya kan, alhamdulillah sehat ternyata jalan kaki itu. Alhamdulillah jalan kaki sehat. Oh, tapi kan waktu habis, ya tergantung kan, bisa kita bisa isi yang lain gitu. Ya, saya lagi sekalian Zoom meeting nih, gitu, sambil jalan. Waktu berkepake. Jadi udah gimana caranya? Dan gak bohong kan? Ya, jalan kaki kan sehat. Gitu lah. Asal jangan sambil ngemil, sambil makan, sambil jangan sambil minum-minum yang gak jelas, ya sama aja itu. Jadi ta'afuf lah. Karena kalau kita ta'afuf, kita akan mendapatkan predikat al-yadul ulya, kata para ulama. Tapi secara maknawi. Dan kita bisa bersaing dengan orang yang gemar berinfak, bersedekah, memberikan nafkah, segala macam. Ini penting, hadirin. Jadi, dalam Islam itu, peluang berkompetisi itu tetap terbuka. Kompetisi sehat, ya. Ya sama. Seperti misalnya, ketika orang yang mendapatkan harta, ia bersyukur. Ini kan orang yang nggak punya uang, dia bisa apa, berkompetisi dengan bersabar. Apalagi kalau dia bisa berkompetisi dengan bersyukur juga, bisa-bisa kalah yang punya uang. Gimana nggak punya duit bersyukur? Alhamdulillah, itu kan makom tinggi banget. Jadi ketika kita lagi gak ada uang, dan ta'afuf. Nah, jadi hadirin Allah, dari poin ini, kita tuh hendaknya memainkan peran masing-masing. Kalau bagi yang gak punya uang, ini menarik nih, menarik. Kita bicara Yadul Ulia ini sangat, sangat menarik. Kalau kita bisa ngelihat dari banyak angle. Jadi, bagi yang gak punya uang, yang gak punya harta, dia harus bermain ta'afuf dalam hidupnya. Ta'afuf. Gak menunjukkan. Gak minta-minta. Gak mengumbar kesulitan. Gak mancing. Gak kasih umpan lambung. Dijaga. Ditanya, alhamdulillah. Gimana kehidupan ini kan agak... Hari ini susah. Alhamdulillah, Allah tuh baik banget. Alhamdulillah. Oh, enggak ini ya. Oh, kemarin saya dapat rezeki. Alhamdulillah. Itu rezeki besar sekali. Maksudnya kemarin dapat satu ayat. Dan satu ayat lebih mahal daripada dunia seisinya. Kan rezeki itu. Alhamdulillah. Nah, maka orang ta'afuf ini tuh akan mendapatkan predikat apa? Al-yadu. Atau orang miskin ini akan mendapatkan predikat al-yadu al-ulia. Nah, yang punya duit, yang kaya, yang gimana sikap dia? Begitu. Gimana kabar? Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Baik. Enggak ada alhamdulillah enggak? Allah ini. Nah, begitu dapat jawaban seperti itu, gimana sikap orang kaya? Nah, alhamdulillah, ya kalau gitu alhamdulillah lah, udah pergi. Eh, lo gak tahu temen lo lagi susah. Enggak, kemarin gue nanya alhamdulillah kok. Bukan begitu, Mas. Bagi yang punya uang, ta'rifuhum bisimahum itu. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau kenali mereka dengan ciri-ciri mereka. Peka dong sama teman. Peka sama saudara. Peka dengan kondisi orang-orang terdekat kita. Gitu. Dia tuh lagi gak punya uang. Dia tuh makan sekali sehari aja, itu pun korma. Bukan berarti kurma renang, enggak. Tapi kan itu bukan makanan pokok orang Indonesia. Kurma, Masya Allah. Tapi orang Indonesia kan kalau belum ketemu nasi, belum makan katanya. Kuat untuk satu hari, alhamdulillah. Tapi itu menunjukkan dia gak punya uang. Oh iya, betul juga ya, bro. Iya. Coba udah berapa lama beliau pakai pola gitu? 3 bulan sih. Bayangkan Anda tuh gak ngeh 3 bulan. Kok tega itu loh. Nah, hadirin Allah muliakan. begitu ta'rifuhum bisimahum, akhirnya kita tahu. Kita tahu, kita kasih. Begitu kita kasih, maka kita masuk ke dalam titel apa? Al-yadul ulia juga. Berarti ini yang kaya yadul ulia, yang miskin yadul ulia. Yang ngasih yadul ulia, yang menerima yadul ulia. Nah, masuklah tangan keempat. Nah, tangan keempat apa kemarin? Orang yang dikasih tanpa apa? Tanpa dia meminta. Dan juga dia tidak tamak terhadap hal tersebut. Tidak tamak, tidak ambisi, tidak menganggap itu besar. Ghairu musyrif gitu loh. Wa anta ghairu musyrif wala sa'il fakhudhu, kata Nabi SAW. Itu kan. Wa ma ataakallahu min hadzal mal. Apa yang Allah kasih dari harta kepada Anda dalam kondisi Anda tidak tamak terhadap harta tersebut. Anda tidak tamak terhadap barang itu. Anda tidak ambisi terhadap itu. Anda tidak tidak menganggap hal itu besar dan sebagainya. Itu adalah dunia, dan dunia itu lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Udah anggap gitu aja. Dan Anda enggak minta. Enggak minta-minta. Fakhudhu. Ambil, kata Nabi. Terima. Itu kata, itu Umar disuruh. Khudhu ya Umar. Ambil itu ya Umar. Umar nolak, ambil itu ya Umar. Kalau Anda mau gunakan, kalau Anda mau, kasih orang. Selama Anda enggak tamak, selama Anda enggak terfitnah dengan dunia, selama Anda enggak ambisi, selama Anda enggak inginkan, selama Anda tidak minta. Atau Anda titip dan Anda pengen bayar, pengen beli. Tapi dikasih dan dia udah niat. Dan Anda pengen ganti. Anda enggak ingin minta. Enggak minta, enggak anggap itu besar segala macam. Ambil. Berarti tadi orang miskin, orang yang miskin tadi, ketika kita kasih, atau misalnya kita miskin gitu, atau dikasih dan kita nggak pernah minta, dan kita anggap ya ya, walaupun kayak walaupun misalnya orang itu miskin, tapi dia tetap anggap dunia itu lebih rendah daripada salah satu sayap yang tetap nggak berubah. Maka ketika dia terima, dia masuk ke kategori yadu sufla apa tidak? Hah, hadirin? Enggak. Aman. Enggak termasuk yadu sufla. Jadi, bayangkan win-win. Nah, itu baru win-win namanya. Ini win-win. Ini semuanya menang. Gitu. Dan inilah hebatnya dan luar biasanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah. Allah tuh dengan mudah membuat kemampuan orang beda-beda, tapi semuanya menang gitu. Semuanya menang. Win-win. Padahal takdirnya beda. Rizki materinya beda nih orang-orang. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi luar biasanya semuanya menang. Beda sama kompetisi yang dibuat manusia. Yang menang cuma satu. Gitu. Yang menang cuma satu. Atau podiumnya cuma tiga. Dan sangat mungkin terbuka kemungkinan yang paling tulus gak menang. Bisa jadi disenggol gitu, disandung, dijegal, atau yang paling totalitas kalah. Bisa jadi dia lagi sakit di partai final, sakit dia kalah. Tapi kalau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah dengan mudah buat semuanya menang. Allah dengan mudah buat semuanya menang, win-win, itu jelas win-win. Gak ada yang kalah. Makanya kan yang ngasih gak boleh merasa lebih baik daripada yang dikasih. Tapi kan saya dikasih gitu. Saya ngasih. Iya, tapi dia kan gak minta. Dan dia anggap harta yang Anda kasih itu lebih rendah daripada salah satu sayap nyamuk. Dan Anda tarik lagi juga dia gak masalah. Dia terima bukan karena dia berharap kepada Anda. Dia terima pemberian Anda itu karena dia nurut sama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fakhudhu, itu kata nabinya sallallahu alaihi wasallam. Terima, ambil. Kalau nabinya sallallahu alaihi wasallam bilang tolak, Anda mau kasih miliaran pun dia tolak. Walaupun dia lagi enggak punya duit. Keren ya hadirin kalau kita bisa nerapin itu ya. Anda tuh jangan merasa lebih baik daripada dia, walaupun dia gak punya uang, Anda punya uang. Walaupun Anda ngasih dia itu, suka ngasih dia. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling suci, jangan merasa paling soleh, jangan merasa paling bertakwa. Dan jangan merasa Anda lebih baik daripada dia. Dia tuh nerima, bukan karena dia itu bergantung sama Anda. Ngincer uang Anda. Mupeng dan seterusnya. Dia tuh terima semata-mata karena dia mengikuti perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan nabi Anda juga sallallahu alaihi wasallam. Fakhudhu, terima. Terima. Terima. Dan seringkali orang kayak gitu nanti ngasih lagi yang kayak yang lain. Seperti Umar kan. Wahai Umar, ya kalau gak mau kasih yang lain aja. Jadi sama-sama menang. Anda menang, dia menang. Selama dua-duanya ikhlas. Dan motifnya jelas. Gitu. Ini menang sama menang. Menang sama menang. Gitu. Memang kalau kita menjalankan kotak kita masing-masing itu enak kan ini. Tapi susah emang gitu. Kecuali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan dan waktu sudah saya rasa cukup sampai di sini. Jadi supaya kita buka sesi tanya besok aja insyaallah ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita status Al-Yadul Ulia. Amin. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita pada hari ini. Yang punya uang, jangan lupa kasih nafkah. Infak sedekah. Yang gak punya, ta'afuf. Masya Allah kita akan jadi. Dan sekali lagi, kalau kita gak minta, kita gak tamak dan gak berharap segala macam, maka gak masuk ke dalam hadis ini. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.